Telah ku terima suratmu nan lalu sayang bagaikan sabda fatwa pujangga, telah ku simpan suratmu nan itu bak pusaka yang sangat bermutu. Walau kita tak pernah bersua, sayang pasti kelak kita akan berjumpa. Jawabanku ini.